wajah saya. Dawuh Kamas, kamu adalah puspitanya. Boten. Nggih. Nggih. Panggah harum. Aduh, matur nuwun, Mas. Ayo. Semua kalawan pulang nendak jari nanggerong sasmito sang kumbang wawanya rangsang pucuk sari ding Makarelang sami, pospito ing taman. Nirvana.